Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Aqidatul Tauhid. Kita masih membahas tentang para sahabat, keutamaan para sahabat, kemudian yang sangat penting yaitu larangan dari mencela mereka dan bagaimana sikap kita terkait dengan perbedaan atau perselisihan yang terjadi di kalangan atau di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Barakallahu fikum. Sikap ahlu sunnah wal jamaah atau madhab dari ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dituangkan di sini oleh al-allamah Shalih al-Fauzan, hafidhahullah, barakallahu fikum, pada pembahasan berikutnya. Di sini beliau akan menerangkan sikap dari ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan perbedaan dan fitnah yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebelum beliau menyebutkan bagaimana sikap dari ahlu sunnah wal jamaah, di sini beliau ingin menyampaikan sebab terjadinya fitnah. Sebab terjadinya fitnah di kalangan atau di antara para sahabat. Barakallahu fikum, yang mana titik beratnya di sini apa yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan barakallahu fikum Muawiyah bin Abi Sufyan atau Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Dengan kita mengetahui sebab, maka ini akan membantu kita untuk memilih sikap terkait dengan permasalahan yang terjadi antara para sahabat tersebut. Qala sababul fitnah ta'amara al-yahudu 'ala al-islami wa ahlihi fadassu makiran khabithan tadhahara bil islami kadhiban wa zuran huwa Abdullah bin Saba min yahudil Yaman. Sebab fitnah adalah konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahud terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka menyelusupkan seorang yang makir, pembuat makar, lagi hina. Tadhaharu bil islami kadiban wazuran, yang mana dia menampakkan keislaman akan tetapi itu semua adalah kedustaan. Huwa Abdullah bin Saba, yaitu dia bernama Abdullah bin Saba. Mereka memasukkan salah seorang dari bangsa Yahud yang bernama Abdullah bin Saba min Yahudil Yaman, termasuk dari orang Yahudi dari negeri Yaman. Fa akhadha hadzal yahud yahudi yanfuthu haqdahu wa sumumahu diddal khalifah al-thalith min al-khulafa ar-rasyidin. Sehingga Yahudi ini mulai meniupkan kebencian dan racunnya terhadap khalifah yang ketiga dari kalangan khulafa ar-rasyidin. Di sini ada pertanyaan, kenapa barakallahu fikum mereka mulai menampakkan fitnah dan memasukkan fitnah di tengah kaum muslimin melalui jalur Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau menargetkan Utsman bin Affan. Pada dasarnya tentunya kebencian orang-orang Yahud terhadap Islam itu sudah dari lama, bahkan pada masa Nabi SAW masih hidup pun mereka melakukan makar. Terjadinya perang Khandaq, perang Ahzab, itu merupakan salah satu makar dari orang-orang Yahud. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka melalui tangan-tangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan berapa kali Nabi Muhammad SAW menjadi target pembunuhan mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, menyelamatkan beliau, memberikan wahyu kepada beliau. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kenapa di sini mereka menargetkan kepada Utsman bin Affan? Barakallahu fikum. Karena mereka hanya memiliki kesempatan, barakallahu fikum, pada diri Utsman bin Affan. Sebelum-sebelumnya mereka juga menargetkan, bahkan mereka menargetkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, akan tetapi mereka tidak sanggup dan tidak memiliki kesempatan. Sehingga ketika muncul kesempatan dan peluang pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, mereka menyusupkan seorang makir, seorang pembuat makar yang sangat durjana yang bernama Abdullah bin Saba. Dia menghembuskan racun dan kebencian dia terhadap beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah, wa yahtaliqut tuhmadiddahu, dan dia mengada-ngada, mengarang-arang tuduhan terhadap Utsman bin Affan, dituduh dengan seorang pemimpin yang nepotisme. Barakallahu fikum. Karena memang ada beberapa pejabat, pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan dari kalangan Bani Umayyah, dan Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Di antara pejabat tersebut, barakallahu fikum, Amr bin As, di antaranya Amr bin As termasuk dari Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang sangat dekat hubungan beliau dengan Utsman bin Affan, dan yang lainnya dari kalangan Bani Umayyah. Bahkan beliau mengangkat Abdullah bin Abi Sarah, saudara seibu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagai pejabat, sebagai gubernur. Ada yang diangkat menjadi gubernur, pejabat-pejabat tertentu, dan bahkan beliau mengangkat sekretaris beliau, barakallahu fikum, Marwan bin Hakam. Dan beliau juga termasuk dari kalangan Bani Umayyah, barakallahu fikum. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, nama-nama mereka dari kalangan Bani Umayyah, nah, ini sebagai bantahan tuduhan bahwa Utsman bin Affan itu sebagai seorang yang nepotisme. Nah, mereka ini sudah menjabat pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mendapatkan jabatan, sudah diangkat menjadi gubernur. Begitu pula Amr bin As sudah diserahi oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan dalam menaklukkan beberapa negeri yang menolak untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Begitu pula yang lainnya dari kalangan fudala, barakallahu fikum, dari kalangan Bani Umayyah. Nah, sehingga oleh karena itu, tuduhan kalau seandainya dikatakan Utsman bin Affan seorang nepotisme merupakan tuduhan yang sangat tidak adil. Dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang mereka sematkan untuk Utsman bin Affan, barakallahu fikum. Akan tetapi tuduhan dari Abdullah bin Sabah ini banyak yang menyambut, banyak yang menerimanya dan menelannya mentah-mentah dan terpengaruh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Faltafata haulahu manin khada'a bihi min qasirin nadhar wa dhi'afil iman wa muhibbil fitnah. Sehingga terkumpullah di sisi Abdullah bin Sabah ini orang-orang yang tertipu dari orang-orang yang pendek akalnya dan lemah imannya, dan mereka adalah orang-orang yang menginginkan fitnah. Nah, mereka adalah orang-orang yang disifati di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan orang-orang yang pendek naam akalnya, akal pikirannya itu sangat pendek, lemah imannya, walaupun terlihat secara mata kita mereka adalah orang-orang yang menampakkan anus, menampakkan ibadah, semangat di dalam melakukan ibadah dan ketaatan, akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang lemah imannya. Wa muhibbil fitnah, dan mereka adalah orang-orang yang suka kekacauan, suka fitnah, sangat suka. Ketika ada fitnah, mereka adalah orang-orang yang terdepan terjerumus di dalam fitnah tersebut. Sehingga benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida lam anjunibal fitan." Sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang selamat adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari fitnah. Yang menjauhkan diri dari fitnah. Maksud dari menjauhkan diri dari fitnah ini bukan barakallahu fikum tidak mau tahu. Bukan tidak mau tahu. Ini yang banyak salah dipahami oleh sebagian barakallahu fikum salafiyin. Mereka memahami bahwa orang yang selamat dari fitnah itu adalah orang yang menjauh dari fitnah. Dan menurut pemahaman mereka ya tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Di sana ada fatwa dari kalangan masyayikh barakallahu fikum terkait dengan fitnah yang ada, mereka tinggalkan, mereka tidak mau membaca atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kata mereka ini lebih selamat. Lah, justru yang seperti ini mudah untuk terjatuh di dalam fitnah. Hudzaifah bin al-Yaman justru bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Bukan untuk berkecimpung di dalam fitnah. Beliau bertanya agar tahu supaya bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kana nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Fadailul a'mal, amalan-amalan yang utama, keutamaan-keutamaan amalan, apa yang baik dilakukan dalam saat begini dan begitu, mana amalan yang paling utama. Nah, inilah yang ditanya oleh kebanyakan para sahabat. Akan tetapi Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan adapun saya bertanya tentang kepada beliau tentang kejelekan, tentang fitnah. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan berita-berita tentang fitnah tersebut agar kita menghindar dan menjauh dari fitnah tersebut, agar kita tidak berkecimpung di dalamnya, menghindar. Barakallahu fikum. Jadi menghindar dari fitnah di sini bukan artinya tidak mengilmui fitnah. Nah, justru kita diharuskan untuk mengilmui dalam hal ini agar kita tidak terjatuh di dalam fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka sangat anti sekali kalau ada kalam atau ucapan dari kala ulama yang berbicara tentang fulan dan alan. Mereka sangat anti dengan fatwa Syekh Rabi yang berbicara tentang Sayyid Qutb, tentang tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, sangat anti. Las da'ni an hadza. Tinggalkan saya dari ini. Nah, cukupkan saya dengan Alkitab dan Sunnah. Barakallahu fikum, akidah, akhlak dan yang lainnya. Adapun yang ini saya tidak mau tahu. Justru yang seperti ini salah. Dan orang-orang yang seperti ini sangat riskan sekali untuk terjatuh di dalam fitnah. Wantahatil mu'amaratu biqatlil khalifah ar-rasyid Utsman radhiyallahu anhu madzluman. Sampai pada puncak konspirasi mereka, mereka berhasil membunuh khalifah ar-rasyid Utsman radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau adalah seorang yang terzalimi, madzlum. Beliau adalah orang yang terzalimi dalam hal ini. Wa ala athari maqtalihi hasala al-ikhtilafu bainal muslimin wa syabbatil fitnatu bi tahridin min hadzal yahudi wa asba'ihi wa hasala al-qitalu bainas sahabati an ijtihadin minhum. Dan di balik pembunuhan itu semua, akibat dari pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncullah perbedaan, silang pendapat di kalangan kaum muslimin. Di antara mereka adalah para sahabat dan para tabi'in. Wasyabbatil fitnatu, dan menyalalah fitnah akibat upaya provokasi dari al-Yahud ini, orang Yahudi ini dan pengikut-pengikutnya. Nam wahasalal qitalu bainas sahabat, sehingga terjadilah pertempuran nam antara para sahabat, yang mana semua itu terjadi an ijtihadin minhum, yang pertama karena ijtihad dari mereka, dan yang kedua karena tanpa kesengajaan terbawa suasana. Itu yang terjadi pada perang Jamal antara pihak Aisyah radhiyallahu anha, terjadi tanpa kesengajaan. Adapun perang Siffin antara Ali, pihak Ali dengan pihak Muawiyah, itu terjadi ijtihad. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Barakallahu fikum. Dan mereka menyengajakan terjadinya pertempuran, sampai terjadinya pertempuran di daerah yang bernama Siffin. Barakallahu fikum. Adapun perang Jamal antara pihak Ali dan pihak Aisyah yang dahulu pernah kita sebutkan, sebabnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha menuntut agar pembunuh-pembunuh Utsman tersebut untuk ditegakkan hukum had padanya. Barakallahu fikum. Namun Ali berpandangan lain. Beliau ingin agar kaum muslimin bersatu dahulu. Bersatu. Ini ijtihad beliau. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barulah mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan itu diproses dan ditegakkan hukum seadil-adilnya kepada mereka sesuai dengan Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Ni'ma ma ra'a, sungguh merupakan pendapat yang sangat luar biasa yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sebelum terjadinya perang Jamal, mereka antara kedua pihak ini saling mengirim utusan dan terjalinlah kesepakatan antara utusan tersebut untuk ditegakkan gencatan senjata dan perdamaian antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Dan masing-masing di antara dua pihak ini sudah menyampaikan kepada para pengikutnya bahwa kita akan berdamai dan bersatu. Barakallahu fikum. Namun si Yahudi ini, barakallahu fikum, tidak senang melihat perdamaian yang akan terjadi antara kaum muslimin, dan dia mengumpulkan orang-orangnya, terkhusus orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan, yang ikut serta mengepung rumah Utsman bin Affan, menahan air agar tidak sampai ke rumah Utsman bin Affan, padahal air tersebut adalah sumur yang dahulunya milik seorang Yahudi dan dibebaskan oleh Utsman bin Affan dengan hartanya dan beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka menahan air tersebut agar tidak sampai ke rumah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, ketika Utsman bin Affan terbunuh, tidak tinggal diam. Begitu pula para sahabat yang lainnya, Zubair bin Al-Awwam, mereka mengutus putra-putra mereka untuk menjaga Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib mengutus Hasan dan Husain. Begitu pula Muhammad bin Al-Hanafiyah Zubair bin Al-Awwam mengutus putranya Abdullah bin Zubair barakallahu fikum untuk menjaga Utsman bin Affan. Akan tetapi Utsman bin Affan memilih sikap sabar barakallahu fikum, dan beliau beralasan dengan mimpi yang beliau lihat, yang mana beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kepada para sahabat tersebut, putra-putra sahabat tersebut, untuk balik pulang ke rumah. Nah, biar beliau menghadapi sendiri sampai terbunuhnya Utsman bin Affan barakallahu fikum. Barakallahu fikum, akan diadakannya perdamaian antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha, Al-Yahudi ini, Abdullah bin Sabah, adalah orang yang tidak senang melihat perdamaian yang akan terjadi. Begitu pula orang-orang yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Pada malam harinya mereka melakukan rapat makar, dan mereka mengutarakan berbagai macam usulan. Di antara mereka ada yang mengusulkan untuk langsung kita serang mereka, kita serbu mereka semuanya, baik itu pihak Ali ataupun pasukan pihak Aisyah. Kemudian pendapat ini dibantah, jangan, jumlah kita sedikit dibandingkan dengan mereka. Ya sudah, kita keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Kita melihat dia sama saja dengan pihak Aisyah radhiyallahu anha, dan kita berlindung dalam sebuah benteng dan memanggil saudara-saudara yang sependapat dengan kita untuk bersatu dan berkumpul dalam benteng tersebut. Jangan. Barakallahu fikum. Suatu saat pasti kita akan dikalahkan kalau seperti ini sikap kita. Nah, akhirnya keluarlah usulan yang sangat nista sekali dari Abdullah bin Sabah. Nam Yahudi ini, dia mengusulkan, pada pagi-pagi buta kita serang pihak yang mana mereka bersembunyi di dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Pada pagi-pagi hari kita serang, kita mendahului untuk menyerang pihak Aisyah radhiyallahu anha, sehingga pihak Aisyah akan merasakan dan mengira bahwa mereka telah diserang oleh pihak Ali bin Abi Thalib, bahwasanya pihak Ali bin Abi Thalib membatalkan perdamaian, sehingga mereka pun marah dan akan menyerang balik. Barakallahu fikum, pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Ali bin Abi Thalib mengira bahwa pihak Aisyah ingin membatalkan perdamaian. Barakallahu fikum, akhirnya terjadilah pertempuran, dan mereka pun melaksanakan usulan dari Al-Khabith yang sangat hina sekali ini, Abdullah bin Sabah. Barakallahu fikum, sampai terjadinya pertumpahan darah antara kaum muslimin, yang mana ketika itu meninggal kurang lebih sekitar 6.000 kaum muslimin. 6.000 kaum muslimin, 3.000 dari pihak Ali bin Abi Thalib, 3.000 dari pihak Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari 3.000, dari 6.000 kaum muslimin yang terbunuh ini, banyak dari kalangan mereka para sahabat. Ada di antara mereka ahlu Badar, ada di antara mereka ahlu Bai'atir Ridwan, bahkan terbunuh pada perang tersebut Zubair bin Al-Awwam, sahabat di antara 10 sahabat yang dikhabarkan akan masuk jannah. Begitu pula Talha bin Ubaidillah, putra-putra para sahabat banyak yang terbunuh dalam pertempuran ini. Bahkan Abdullah bin Zubair terluka parah barakallahu fikum, sampai Qa'qa' bin Amr mengusulkan untuk supaya unta yang ditunggangi oleh Aisyah untuk dibunuh dan untuk melindungi Aisyah radhiyallahu anha, karena pihak Khawarij sangat berupaya untuk mencelakai Aisyah radhiyallahu anha, sehingga pertempuran yang paling berat dan paling dahsyat terjadi barakallahu fikum adalah di sekitar unta yang ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga perang ini dinamakan dengan perang Jamal. Apa arti Jamal? Unta. Barakallahu fikum. Ma'rakatul Jamal. Karena di situ Aisyah radhiyallahu anha menunggangi unta, dan yang memegang tali kekang unta tersebut adalah orang-orang yang dikenal pemberani. Satu persatu mereka maju memegang tali kekang unta ini, 6. Orang-orang yang terkenal pemberani termasuk diantaranya Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Satu-satu mereka meninggal. 6. Barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya Qa' bin Amr memerintahkan untuk, yang mana beliau berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Bahkan para sahabat banyak yang menangis. Ali bin Abi Thalib pun menangis ketika terjadinya pertempuran tersebut. Barakallahu fikum. Dan beliau memerintahkan untuk dibunuh unta tersebut. Dan ketika unta tersebut dibunuh dan Aisyah radhiyallahu anha diamankan, dan berakhirlah perang tersebut. Dan ketika dihitung ternyata yang menjadi korban jumlahnya sampai 6.000, 3.000 dari pihak Aisyah kurang lebih, dan 3.000 dari pihak Ali bin Abi Thalib. Coba perhatikan bagaimana dampak enam makar yang dihembuskan oleh Al-Yahudi ini. Enam. Sehingga oleh karena itu betul kata Nabi SAW, yufsidun namam mala yufsidu sa'iru fisana. Tukang adu domba itu bisa melakukan kerusakan yang sangat dahsyat dan lebih, yang tidak bisa dilakukan kerusakan tersebut oleh seorang penyihir dalam waktu setahun. Nah, tukang adu domba sesaat, satu ucapan, satu kalimat yang dia keluarkan oleh namam tukang adu domba itu bisa merusak, menyebabkan kerusakan yang mana kerusakan tersebut tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir. Nah, seorang yang kafir ini, barakallahu fikum, sihir, tukang sihir yang kafir. Nah, selama satu tahun. Luar biasa. Nah, kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang yang namam ini, dan dia berhasil, barakallahu fikum. Nah, ini pertempuran yang terjadi an ghairi qasdin, pada perang Jamal. Pertempuran terjadi tanpa kesengajaan, tanpa kesengajaan. Barakallahu fikum. Banyak dari para sahabat ketika itu yang ikut dalam perperangan tersebut hanya membela diri, hanya membela diri. Nah, kalau ada yang datang baru dia lawan. Nah, para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib yang aktif, ya ini Yahudi ini bersama dengan pengikutnya yang aktif, yang banyak menyebabkan korban Yahudi ini, yang aktif menyerang dan membunuh Yahud dan orang-orang yang bersama dia. Barakallahu fikum. Qala syarihut, adapun perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu lantaran ijtihad. Lantaran ijtihad yang insyaallah akan kita sebutkan. Barakallahu fikum, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sebabnya, yang mana beliau menukilkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan. Qala syarihut tahawiyah, inna aslar rafdi innama ahdathahu munafikun zindiq. Berkata pensyarih akidah, pensyarah akidah tahawiyah, inna aslar rafdi, sesungguhnya dasar dari ar-rafd, dasar dari orang-orang rafidah, dasar akidah ar-rawafid adalah sesungguhnya dibuat oleh seorang munafik yang zindik. Qasduhu ibtalu dinil Islam. Tujuannya adalah untuk menolak agama Islam, untuk melawan agama Islam. Jadi dasar awal mula akidah Syiah Rafidhah itu dimulai atau dibuat oleh seorang munafik yang zindiq. Tujuannya adalah untuk melawan Islam, agama Islam. Wal qadhu fir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mencela pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama dzakara dzalika al ulama, sebagaimana hal ini disebutkan oleh para ulama. Naam. Mereka ingin mencela Rasul. Dasar akidah Syiah Rafidhah ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Rasulullah, tapi mereka tidak sanggup secara langsung. akhirnya mereka beralih untuk mencela para sahabat yang memungkinkan, dan mereka menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait barakallahu fikum, memanfaatkan fitnah yang ada dan menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait untuk menfitnah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka memfitnah Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain barakallahu fikum. Hal ini ma'ruf dan disebutkan oleh para ulama. Fa inna Abdullah bin Sabah lamma adhhara al-Islam arada an yufsida din al-Islam bi makrihi wa khubthihi kama fa'ala Bulis bi dinin Nasraniyah fa adhhara at-tanassuk thumma adhhara al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Sesungguhnya Abdullah bin Sabah ketika dia menampakkan keislaman, padahal sebenarnya dia ingin merusak agama Islam dengan makar dan kenistaannya, sebagaimana hal ini dilakukan oleh salah seorang terhadap agama Nasraniyah. Ana enggak tahu nih cara bacanya Bulis, karena kalau nama orang, nama tempat itu tidak bisa pakai kaidah nahwu atau kaidah shorof, harus dilihat di barakallahu fikum di kamus. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengetahui cara bacanya kama fa'ala. Namun untuk saat sekarang kita baca Bulis atau Bulas atau Baulas. Terhadap agama Nasraniyah, awal mulanya dia menampakkan sebagai seorang ahli ibadah, kemudian dia menampakkan bahwa dia adalah seorang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada dasarnya awalnya dia menampakkan bahwa dia ahli ibadah, Abdullah bin Sabah demikian, pendahulunya demikian juga, orang yang pertama kali merusak agama Nasraniyah sampai dia memasukkan akidah Trinitas pada agama Nasrani, agama An-Nasrani, juga seorang Yahud barakallahu fikum. Ini Abdullah bin Sabah juga meniru cara dari pendahulunya yang telah merusak agama Nasrani sampai memasukkan akidah-akidah kufur pada agama Nasrani. Ini jalan yang juga ingin dilaksanakan oleh Abdullah bin Sabah. Dia menampakkan bahwa dia ahli ibadah, dia menampakkan bahwa dia adalah seorang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hatta sa'afi fitnati Utsman wa qatli, sampai dia berupaya untuk memfitnah Utsman dan membunuhnya barakallahu fikum, untuk memfitnah Utsman dan membunuhnya. Setelah Utsman terfitnah dan terbunuh, enggak sampai di situ, masih berlanjut. Mulai dia memfitnah Ali bin Abi Thalib, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang tadi dengan cara tafrid, betul-betul menghinakan dan merendahkan Utsman bin Affan barakallahu fikum, pada Ali bin Abi Thalib dia menggunakan cara ifrat, cara gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji, bahkan sampai memuja Ali bin Abi Thalib, dan dia meyakini akidah ar-raja'iyah, memunculkan akidah ar-raja'iyah, reinkarnasi. Nanti Ali bin Abi Thalib akan melakukan reinkarnasi barakallahu fikum, kata dia. Dan banyak dari kaum muslimin yang terfitnah dengan akidah ar-raja'iyah ini, bahkan ada dari kalangan al-muhaddithin, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Thumma lamma qadima 'alal Kufah azhara ghuluwa fi 'Ali. Ketika dia datang ke Kufah, dia menampakkan ghulu pada Ali bin Abi Thalib, wan nusra lahu, dan menampakkan bahwa dia adalah orang yang akan selalu membela dan menolong Ali bin Abi Thalib. Liyatamakkana min dzalika min aghradihi, agar tujuan utamanya adalah, itu hanya cara, tapi tujuan utamanya adalah untuk memuluskan niat-niatnya, untuk memuluskan rencana-rencananya. Wa balagha dzalika 'aliyan fa talaba qatlahu. Dia menampakkan, dia memasukkan akidah terhadap kaum muslimin tentang Ali bin Abi Thalib sikap hulu, bahkan sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib pada derajat ilah, barakallahu fikum, dan dia memunculkan akidah-akidah bahwa Ali bin Abi Thalib nanti setelah meninggal dia akan reinkarnasi, akan kembali. Nam, dan tentunya Ali bin Abi Thalib marah. Fabalagha dzalika Aliyan. Berita ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, sehingga beliau berupaya untuk mencari Abdullah bin Sabah, memerintahkan untuk dicari, untuk ditangkap, untuk dibunuh. Fahariba minhu ila Kirkis. Sampai dia lari ke suatu daerah yang bernama Kirkis. Dan ceritanya ini ma'ruf fit tarikh. Dan pengikut dari Abdullah bin Sabah yang mengangkat derajat Ali sampai pada derajat ilah dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan diperintahkan untuk dibakar. Nah, saking marahnya Ali bin Abi Thalib, sampai Ali bin Abi Thalib menghukum mereka-mereka ini dengan hukuman bunuh, dengan cara dibakar. Para sahabat sepakat untuk mereka ini dibunuh, akan tetapi mereka tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib cara membunuhnya dengan cara membakar. Barakallahu fikum. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yu'adzibu bin nari rabbun nar. Yang bisa dan boleh untuk menyiksa seseorang dengan api hanyalah rabbun nar, rabb dari api tersebut, yaitu Allah azza wajal. Kita berhusnuzan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin saja hadis ini tidak sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan andai kata hadis ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, niscaya beliau orang yang terdepan, di antara orang yang terdepan di dalam menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Asyahid ini adalah beliau membunuh, mencari dan tidak ketemu. Dia lari negeri yang sangat jauh, bersembunyi. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib membunuh pengikut, menangkap pengikut itu, dan dia bertaubat. Dan mereka tidak mau bertaubat, Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan hukum bunuh, dibinasakan dari muka bumi ini. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna darsuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.